Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Insyaallah setelah kita cukup panjang kali lebar memprologi suratul Fatih, kita masuk sekarang ke pembahasan ayat demi ayatnya. Pemirsa, ayat 1 suratul Fatih diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan buat kalian semua. Ini kalau buat kita maksudnya ya. Kalau ini kan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathan mubina, kemenangan yang nyata, pintu yang terbuka. Ada beberapa penafsiran kehidupan ya. Ini tafsir Yusuf Mansur tentu saja ya. Saya meminta kepada saudara-saudara semua untuk menjelajahi lagi kitab-kitab tafsir yang lain. Saya memaknai pertama adalah ketika kita berjalan menuju apa yang kita inginkan. Oke. Okay? Sesungguhnya keinginan yang kita inginkan itu sesungguhnya sudah disediakan. Oke. Okay? Tinggal perkaranya kemudian apakah Allah menginna fatahnakan atau tidak? Apakah Allah memberikan kepada kita atau tidak? Kalau tidak, maka ada hijab di sini yang kita tuh nggak bisa tembus terus. Mental lagi, mental lagi, mental lagi. Berbagai jalan kita coba untuk masuk ke sini, mental lagi balik. Coba lagi dari sini, mental lagi balik. Siapapun yang kita minta pertolongan balik, nggak pernah kita bisa tembus. Kenapa? Karena ini tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia. Yang pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya wahai Muhammad, telah kami bukakan untuk engkau fathan mubina, kemenangan yang nyata. Kalau kemudian kita definisikan atau kita jabarkan atau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, Anda ingin rumah. 1000 kali rumah ini belum Anda bayangkan seperti apa judulnya. Rumah ini udah ada. Walaupun dia belum berbentuk lagi rumah, kayunya sudah disediakan oleh Allah. Seluruh materialnya sudah ada di muka bumi ini. Perkaranya adalah ketika orang kemudian menuju pada hajatnya, diberikan apa tidak itu rumah oleh Allah SWT? Belum tentu diberikan. Tergantung nanti ikhtiar kita semua. Dari mana kemudian Allah masih memerlukan ikhtiar kita, padahal dia adalah Allah Azza wa Jalla yang tidak tergantung juga pada ikhtiar. Lihat kalimatnya inna. Kenapa Allah memakai inna, bukannya ini, sesungguhnya aku? Enggak, dia pakai kalimat inna. Kami, ketika Allah memakai kalimat nahna, nahnu, inna, kami, sesungguhnya kami, maka setiap kemudian memakai kalimat inna, Allah menghendaki adanya keterlibatan dari manusia itu sendiri. Paham tuh? Paham na. Understand? Understand na. Kalau di pesantren gitu tuh. Paham tuh? Kalian paham? Paham na. Understand? Understand na. Iya. Bahasa Arab itu, bahasa Inggris, subhanallah. Bahasa yang penting buat saudara pelajari, bahasa dunia. Kalau perlu umat Islam belajar bahasa Cina, ya. Belajar kemudian bahasa Ibrani. Wah, bahasa Ibrani juga perlu dipelajari. Ada seorang senator di Amerika, berkulit hitam, dan dia Muslim. Suatu saat dia bicara di televisi yang depannya F, ya, televisi Amerika yang depannya F. Ini televisi ini terkenal, suka menjelek-jelekkan, suka kemudian mengkritisi pemerintah dan sebagainya. Bicara nih senator begini. Kenapa Amerika begini? Dibilang Amerika begini begitu. Ya. Lalu kemudian dikatakan oleh senator yang berkulit hitam dan muslim, apa beliau bilang? yang diperlukan oleh Amerika adalah madrasah. Lalu ditanyalah oleh senator-senator lain, disaksikan oleh pejabat-pejabat Amerika lain, begitu kata si pembawa cerita, kenapa harus madrasah? Apa itu madrasah? Dia bilang madrasah ini asal katanya dari bahasa Yahudi sendiri, yakni madras. Madras ini bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, artinya apa? Mendidik. Jadi di madrasah itu lebih hebat lagi, kenapa? Karena mendidik orang untuk kemudian dia tahu Allah Tuhannya. Saya baru beberapa hari yang lalu kembali dari saya punya kawan yang tertipu belasan miliar rupiah. Yang nipu itu adalah seorang ekonom lulusan MBA Amerika. Coba, ternyata nggak guna juga gitu amrik-amrik tuh. Kalau kemudian ternyata tidak hatinya diisi oleh Mekkah dan Madinah. Tidak diisi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nipu juga gitu. Padahal pendidikannya kurang apa tingginya. Disiplin betul. Tapi karena tidak ada didikan ruhani ya, maka terjadilah itu. Nah, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kalau bisa dipelajari. Di pesantren Darul Quran, saya membuat kelompok kecil. Ya, hadir hari saat ini beberapa waktu yang lalu, ya, namanya Novita. Beliau S1, S2 di Taiwan, belajar fisika. Jadi fisika murni, perempuan ini. S1, S2-nya di sana. Lalu beliau saat ini ada di pesantren Darul Quran. Nah, Novita ini mengajarkan bahasa Taiwan. Jadi ada segelintir orang, sedikit orang dari santri-santri kami belajar bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa kemudian Taiwan, bahasa Mandarin, bahasa Hong Kong, kan beda-beda tuh. Belajar kemudian bahasa Perancis, belajar tentu saja sebagian besar lagi belajar bahasa Arab. Inna, pengetahuan terhadap bahasa Arab saya mengantarkan kepada tafsir yang berikut ini, bahwa ketika Allah memakai inna, ada keterlibatan kita manusia di dalam apa yang kita mau capai untuk dibukakan oleh Allah SWT. Apapun tujuan Anda, tergantung lagi kemudian ikhtiar Anda sendiri. Itulah pemakaian kalimat inna. Silakan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, saya ulangi kembali. Rasulullah SAW ya, bersama 1400 sahabatnya berangkat ke Mekkah ya, untuk kemudian melaksanakan ibadah umrah. Tapi apa daya, dicegat. Lalu terjadilah perjanjian Hudaibiyah dan Rasulullah kembali ke Madinah. Tapi kemudian Rasulullah balik lagi ke Mekkah dengan peristiwa yang dikenal dengan Fathul Mekkah. Ikutin pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Idza jaa'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Nah, itu adanya di juz amma ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi dekat sekali antara an-nasr dengan al-fath. Dengan pertolongan Allah ya, pertolongan Allah dan kemenangan itu dekat sekali. An-nasr wal fath. Jadi ada pertolongan Allah, maka ada itu fath. Ada pertolongan Allah, maka ada itu kemenangan. Ada pertolongan Allah, maka ada itu pencapaian. Rumah, mobil, segala macam, kalau tidak ada di pertolongan Allah di dalam ikhtiar kita, maka tidak pernah akan kita al-fatah di segala urusan kita, dunia dan urusan akhirat kita. Ini dia surah Al-Fatah ya. Ini surah yang sangat kita kenal ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kemudian datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa. Dan kemudian engkau melihat manusia-manusia itu khuluna. Masuk fi dinillahi afwaja. Di dalam agamanya Allah afwaja. Bergelombang. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan meminta ampunlah. Innahu kana tawwaba. Saya mengisyaratkan kepada diri saya dan pemirsa semua. Ternyata misalkan kita bisa menarik pemikiran terbalik bahwa Allah kan tadi menyeru tuh. Apa yang Allah seru? Fasabbih kan? Maka bertasbihlah bihamdi rabbika. Jadi tasbih, tahmid, istighfar ini bisa menjadi kunci kemenangan dan pertolongan dari Allah SWT. Tasbih itu apa sih? Subhanallah, walhamdulillah. Ya. Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim. Kan ini dibalik nih sama Allah. Ketika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, maka memujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah, lalu pujilah Allah dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Bertobatlah juga. Jadi bila mana kemudian saudara-saudara ingin sekali segala apa yang diinginkan itu terwujud, sesungguhnya dengan ayat pertama suratul Fath itu sudah terwujud. Itu sudah ada. Anda pengen usaha, modalnya sudah disiapin. Tinggal saudara ambil. Nah, bagaimana saudara mengambilnya itu tergantung lagi nanti ikhtiar Anda dan pertolongan Allah serta kemuliaannya. Ini semua sudah disiapin oleh Allah. Inilah inna fatahna laka fathan fatam mubina. Nah, bagaimana kemudian peristiwa ini dikaitkan dengan Futul Makkah? Ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa akhirnya apapun yang menjadi tujuan kita, the final goal harus Makkah, kiblatuna. The final goal, the final hajat, the final kemudian doa adalah kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan buat kalian semua, buat ya, dalam terjemah bebasnya gitu ya. Ya buat saya, buat kita gitu, fatham mubina, udah nyata lah. Apalagi Allah sudah menyempurnakan Islam menjadi agama kita. Kita tinggal laksanakan saja, maka kemenangan itu udah pasti Allah akan berikan kepada kita. Kenapa kaum muslimin sekarang ini mundur? Karena kaum muslimin sudah tidak lagi melaksanakan Islamnya sendiri. Sudah tidak lagi subuh berjamaah, tidak sholat berjamaah di masjid. Sudah kemudian tidak lagi berzikir, meninggalkan Qur'annya, tidak mencintai sedekah. Menuntut ilmu menjadi diambil oleh umat yang lain, tidak diambil oleh umat Islam. Ketinggalan di semuanya. Ayat ini seakan-akan mengingatkan kembali kepada saya dan kita semua bahwa Al-Fat, the glory is us, for us. The glory itu adalah kita, the glory adalah untuk kita. Al-Fat, kita diingatkan oleh Allah SWT dengan kejadian menaklukkan kota Mekah, tunduknya kota Mekah, taatnya kota Mekah, seakan-akan ini menjadikan lecutan kembali kepada kita, kuasai apa yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Jangan sampai kemudian orang-orang kafir yang menghina Allah dan Rasulnya, yang kemudian mengabaikan agama Allah, yang kemudian apa namanya memegang kendali atas segala apa yang Allah sebenarnya karuniakan buat semua hamba-hamba Allah yang beriman. Yang kemana-mana pemirsa, kita masih ada satu segmen lagi setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah kita masuk Al-Fath bagian yang kelima dulu. Kita baca perpotongan. Masuk ayat yang ke-19 ya sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kanallahu 'azizan hakima. Ikutin saya. Ya, dengerin saya dan ikutin saya. Wa'adakumullahu. Ayo. Wa'adakumullahu maghanima. Kathiratan ta'khudunaha. Kathiratan ta'khudunaha. Fa'ajjala lakum. Fa'ajjala lakum. Hadihi. Hadihi. Wa kaffa aydiyan nasi. Wa kaffa aydiyan nasi. Ankum. Walitakuna ayatan lil mu'minina. Ayatan lil mu'minina. Wayahdiyakum siratan mustaqima. Siratan mustaqima. Wa ukhra lam taqdiru. Lam taqdiru. Alaiha. Qad ahatallahu biha. Qad ahatallahu biha. Wa kanallahu. Ala kulli. Shay'in qadira. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. Masya Allah ya, senang loh saya membahas Al-Fat ini. Di dalam sambutan saya ketika mendirikan pesantren, saya bilang, sesungguhnya apa yang kita gambar tentang pesantren, itu sudah duluan Allah yang menggambar. Maka apa yang kita lakukan, sedang menuju saja pada gambaran apa yang Allah gambar. Kita tinggal menuju itu. Tidak ada yang apa yang kita gambar kecuali yang sudah Allah gambar. Ketika saudara-saudara semua, perhatikan semuanya, pemirsa. Saudara naik mobil nih. Model ini. Terus hujan nih, hujan gede banget. Bambu. Ini jalanan nih. Anda nyalain lampu, tetap gak kelihatan depan. Benar-benar gelap. Pertanyaannya buat saya, dan buat saudara semua. Ketika saudara jalan, lalu gak kelihatan karena hujan gelap, apakah tidak ada jalanan atau saudara yang tidak bisa melihat? Kita yang tidak bisa melihat. Kenapa? Karena gelap. Gelap ini adalah gelap yang tidak ditimbulkan oleh kita. Perhatikan. Gelap ini adalah gelap yang tidak ditimbulkan oleh kita, tapi oleh Allah. Tapi ada gelap yang ditimbulkan oleh kita, yakni apa? Ternyata wipernya rusak. Jadi begitu kita nyalain wiper, tak, dia begini nih wipernya. Gini ngejengker gitu. Enggak begini aja gitu. Nah, udah dah, habis. Nah, bagian yang ini kita gelap oleh dasar sebab kita sendiri. Ini segmen berapa, pemirsa? Wah, segmen 3. Wah, saya keasikan nih menjelaskan. Ya beginilah, kalau sudah bicara tafsir. Ya kita tidak sempat membahas ayat 26 baris yang kedua. Ya gak apa-apalah, kita nanti terusin lagi besok. Sekarang kita berdoa dulu, pemirsa. Nanti besok kita akan awali dari sini, filosofi ini ya. Supaya jangan sampai ada yang menghalangi saudara-saudara semua. Ayo pemirsa, kali ini konsentrasi doa untuk ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar pemirsa. Astaghfirullah. Salawat pemirsa. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Alhamdulillah pemirsa. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Silakan berdoa. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, saat ini semua hamba-hambamu ya Allah yang mendengar, melihat tayangan ini sedang meminta ampun kepadamu ya Rabb. Barangkali ada dosa matanya, dosa telinganya, dosa mulutnya, dosa hatinya, dosa perutnya, dosa kaki dan tangannya ya Allah. Dosa perzinahannya, dosa uang haramnya, dosa kelakuan-kelakuan busuknya ya Allah. Dosa-dosa kepada orang tuanya yang sudah membuat dia menjadi terhalang atas apa yang diinginkan dari rizki darimu, yang sesungguhnya telah kau turunkan semuanya di bumi ini. Ya Rab, semua hamba-Mu ini ya Allah, hamba-hamba-Mu yang penuh dengan dosa ya Allah, maka kabulkan dia ya Rab. Ya Allah, jadikan kami-kami adalah semua minal mustaghfirin, semua dari golongan orang-orang yang beristighfar kepada-Mu ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa sampai ketemu besok, pembahasan ini menarik sekali. Yang kemana-mana ya, mudah-mudahan besok kita diizinkan lagi sama Allah belajar ilmunya Allah yang sangat-sangat luas sekali. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak atas segala partisipasi saudara bersedekah untuk Masjid Tahfiz Darul Quran yang sedang berproses pembangunannya, dan sedekah saudara kepada semua orang yang di sekeliling saudara. Saya terima kasih. Barangkali saya diizinkan Allah mendapatkan juga pahala dari apa yang saudara lakukan. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.